dan seisinya milikmu. Mencintaimu sejati. Ku manusia yang penuh dosa, berharap ampunanmu. Lihat di langit kesempurnaan hadirmu. Kau cinta pertama dari